بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نذير بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنا، سيئ الأخلاق سيئها إلا أنت، عليك ربي عليك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما تقبل، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا. يا غفور رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Kita masuk ke bab kelima dari kajian Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari. Bab ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab ijabati du'ai man barra walidayhi. Ini hadis nomor 5974 kalau di kitab Sahih Al-Bukhari dengan cetakan Fathul Bari. Kalau dengan di sini li dua, ya, nomor 5517. Jadi kalau misalnya antum membuka Fathul Bari, antum akan menemukan hadis ini nomor 5974. Ini hadis panjang, dia cerita yang sangat masyhur namun penuh dengan hikmah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kajian ini. Ismail bin Ibrahim bin Uqbah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada saya Nafi' an Ibn Umar, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar, Bainama artinya ketika, suatu ketika, pada satu nafarin ada tiga orang. Ya sana, yang mereka dari kata tamasya, ya tamasya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada istilah tamasya. Nah, tamasya itu melaku-melaku, ya jalan-jalan. Saling berjalan. Nah, dari kata masyi, itu berjalan. Bainama salah satu nafarin, ada suatu ketika, ya ada tiga orang sedang berjalan. Akhazahumul matar. Akhazahumul matar, ya ini lalu matar, hujan pun menerpa mereka. Hujan turun. Hujan pun turun. Malu juga, malu di sini, ya, itu mereka pun mencondong, condong ya, pergi ila gharin, di sini yang mutlak, yang penting gua saja. Mereka pun hendak bertolak ke sebuah gua. Gua dalam ma'ghor fil jabal, di suatu al-jabal, di suatu gunung. Haratun minal jabali fa'atbaqat alaihim. Tiba-tiba, ya, fanhattat ala fanmigharihim sahrat. Fanhattat, di sini jatuh, ya, menutup ala fami gharihim sahra. Menutup fam, mulut gua itu, gua mereka itu, sahra, batu yang besar, batu besar. Pakai ha, sahra, itu bisa diartikan padang pasir. Jadi, jatuh atas jatuh menutup di mulut gua Muhammad Jabal, tertutupi mampu atas segala sesuatu. Hal seperti ini terbilang kecil dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulut gua itu pun tertutup, ya, dengan izin Allah, melalui batu yang beri tubaqat alaihim. Maka, ya, tubaqat di sini mengurung, ya, sokroh di situ, batu tersebut mengurung mereka, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, tetap di dalam gua tersebut. Jadi bayangkan dalam kondisi apa, dalam kondisi apa, dalam kondisi mereka itu sedang berpergian. Kedua, mereka dalam kondisi yang kesulitan seperti itu. Di sini mereka pun kemudian berdoa kepada Allah, dan mereka mencari, kemudian mencari apa? Mencari wasilah. Mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka. Mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka, supaya doa mereka nanti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan benar Allah kabulkan. Baik, jadi ada tiga tadi hal, yaitu mereka sedang dalam keadaan berjalan jauh, safar, dan safar itu adalah salah satu sebab apa? Sebab dikabulkannya doa. Kemudian dalam keadaan hujan, kemudian dalam keadaan kesulitan. Biasanya orang semakin dalam keadaan kesulitan, semakin kuat doanya dan semakin besar tawakalnya kepada Allah karena kepepet. Jadi, fa'adbaqat alaihim. Batu tersebut membuat mereka terkurung. Faqala ba'duhum li ba'd. Maka sebagian mereka pun berkata kepada sebagiannya, yaitu Ya, berkata salah satunya atau beberapa darinya, ada tiga orang, unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihah. Ini perhatikan, unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihah. Unzuru, kalian lihat, lihat. Ingat, amalan-amalan amiltumuha lillahi salihah. Ingat amalan-amalan yang kalian telah mengamalkan amalan-amalan tersebut lillah, ikhlas karena Allah, dan salihah. Amalan tersebut harus salihah. Apakah kalian, ayo ingat, punya enggak masing-masing amal salihah? Ingat, lillah pada waktu itu ikhlas banget. Apa yang kamu kenal? Ya. Fad'ullaha biha la'allahu yakhrujuha. Maka berdoalah kepada Allah biha, ba' di sini bertawassul dengan amalan salih tersebut. La'allahu, semoga Allah Subhanahu wa taala yakhrujuha, yaitu farj di sini adalah pertolongan, ya, jalan keluar, ya, makanya ada istilah al-faraj ba'da syiddah, yaitu jalan keluar setelah masa sulit, dan mereka sekarang berada dalam masa sulit. Wad'ullaha biha la'allahu yakhruju, maka berdoa kepada Allah taala biha, ha di sini kembali ke amalan, la'allahu hu di sini kembali kepada Allah, yakhrujuha ha di sini kembali kepada sukhrah, semoga Allah taala menyingkirkan batu tersebut. Maka ada orang pertama di sini, dan kita harus belajar dari orang ini, ya. Ada orang pertama, kemudian dia pun mengingat apa amal yang telah dia lakukan dari kesolehan. Faqala ahaduhum, maka berkata salah seorang dari mereka, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabiran. Ya Allah, sesungguhnya saya punya dua orang tua, syaikhon, yaitu sudah tua, kabiran, usia sudah tua, ya Allah. Wali sibyatun sighar, dan saya mempunyai beberapa anak yang kecil. Kuntu ar'a alaihim. Saya ar'a alaihim, yaitu saya menggembalakan ternak untuk menghidupkan mereka, yaitu saya mencari nafkah untuk menghidupkan mereka semua dengan cara menggembalakan ternak. Ini perhatikan, orang tuanya untuk motivasi untuk laki-laki. Apapun ya, kerjaan yang antum melakukan untuk Allah. Jadi orang pertama ini menggembalakan ternak, ya, dan menghidupi dua dimensi, yaitu anak, istri, dan kedua orang tuanya sudah tua sekali. Ini juga pelajaran buat kita, atas nantiasa menakutkan orang. Iza ruhtu alaihim fahalabtu bada'tu biwalidayya asihima. Ya ruhtu alaihim, saya pulang kepada mereka. Ya fahalabtu, saya pun segera halabtu, memerah susu. Badaktu biwalidayya, saya memulai untuk kedua orang tua saya. Saya dahulukan kedua orang tua saya, astihima, saya berikan mereka berdua minum, qabla waladi, sebelum anak-anak saya. Wa innahu la'a biyasyajar, Pada suatu ketika tempat saya menggembala itu jauh. Fama ataitu hatta amsaitu, sehingga saya enggak sore saja. Baru bisa pulang. Tang malaman pawajat rumah kaden sama, dan saya mendapat yang keduanya mendekati ya dengan susu-susu itu. Fakumtu inda ru'usihima, lalu saya pun duduk ya, duduk di dekat kepala-kepala mereka. Ada hal juga di sini yang perlu kita perhatikan, ikhwan. Apakah antum melihat kedua orang tua ketika rambut mereka sudah beruban, ketika kulit mereka sudah keriput, ketika suara mereka sudah memarau dan tak selantang dahulu kala? Apakah kita memperhatikan mereka tertidur misalnya? Pulas. Apakah engkau pernah mengintip dari pintu rumahnya atau pintu kamarnya bagaimana orang tua kita tidur dengan tenang? Lalu kita tiba-tiba tersenyum, merasa sayang, merasa bangga, merasa senang, merasa bersyukur. Bagaimanapun ini adalah orang tua saya. Apa yang kita lakukan seperti itu, misal kita pernah melakukan itu dengan rasa terharu. Ingatlah dahulu orang tua kita pernah melakukan itu terhadap kita. Ketika kita masih bayi, ya, kita tertidur pulas dengan polosnya. Kemudian ibu mengintip dari pintu atau dari jendela, mengecek bagaimana tidur kita. Kemudian ternyata beliau atau mereka dapati tidur kita begitu pulas, tenang, dan mereka pun tersenyum karena inilah buah hati saya. Bagaimanapun anak ini nanti akan jadi atau kesehatannya seperti apa, ini adalah anak saya. Ya, begitu juga sekarang. Menjadikan itu sebagai hal yang berulang, namun kita sebagai pelakunya. Lihatlah orang tua kita. Sudah di sini, فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا, lalu saya pun duduk di sisi kedua kepalanya. Kepalanya kedua orang tua. أَكْرَهُ أَنْ أُوْجِهُمَا, saya tidak mau membangunkan keduanya dari tidurnya mereka. Biarkan mereka tertidur. Wa akrahu an abda'a allati qablahuma, dan saya juga tidak suka untuk memulaikan penyusuan ini kepada anak-anak sebelum mereka buat. Wa sibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya, dan anak saya telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum karena laparnya mereka. Falam yazal zalika da'bi wa da'bahum hatta tala' al-fajr, keadaan seperti itu saya dan anak-anak jalankan dengan sepenuh hati sampai terbit. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتِ غَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa saya melakukan itu karena mencari wajahmu, karena engkau ya Allah saya melakukan itu, jika engkau tahu itu fafrujlana, maka bukakanlah celah ya Allah untuk kami. Nara min hasama, sehingga kami bisa melihat langit. Ini dari tawassul dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Sehingga dengannya seorang bisa semakin kuat doanya. Terutama jika kita pernah berbuat sesuatu pada orang tua kita baik-baik, dan sesuatu tersebut kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala maka jadikan itu sebagai, maka apa yang terjadi kemudian, farajallahu lahum furjatan hatta yaraun, maka Allah taala pun membuka celah hingga mereka pun mulai melihat langit. Tetapi belum cukup membuat mereka bisa keluar. Waqala tsani, dan orang yang kedua pun berkata berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, ya Allah. Ini kisah kedua yang masya Allah kita bisa benar-benar mengambil ibrah dari sini. Ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin uhibbuha. Ya Allah, sesungguhnya saya itu punya saudari perempuan anaknya paman, ya Allah. Sepupu perempuan. Saya mencintai, saya menyukainya, ya Allah. Sebagai makilah yang benar-benar menggebu-gebu pada perempuan, dan itu wajib apa ya cintanya untuk berbuat mesum. Sahabat, maka saya itu bisa memberikan dia uang 100 dinar. Fasa'aitu hatta jama'tu 100 dinar. Maka saya pun sa'aitu, bersusah payah, bekerja mencari uang, hatta jama'tu 100 dinar, sampai saya pun mengumpulkan 100 dinar. Falaqituha biha, lalu saya pun bertemu dengannya dan menyerahkan uang itu padanya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya duduk antara kedua kakinya, itu benar-benar qalat, dia berkata, perempuan ini, ya Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu perempuan itu pun berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, akulah kamu kepada Allah, dan buka cincin itu, janganlah kamu menggauliku, janganlah kamu merampas keperawananku, kecuali setelah menjadi hak kamu. Fakumtu anha. Lalu saya pun bangkit, meninggalkannya. Allahumma fa'in kunta ta'lam. Ya Allah. Seandainya engkau tahu anni qad fa'altu zalika ibtigha'a wajhika. Bahwa saya melakukan hal itu. Itulah. Bahkan kalau kita tahu dalam momentum seperti ini, dalam momentum ini, tandanya engkau tahu bahwasanya aku melakukan itu karena wajahmu yang mengharap. Tafrujah, keluarkanlah kami dari gua ini. Fatarajalahum wa ta'ala pun menggit batu tersebut sehingga ada celah. Wa qala al-akhir, dan rajul yang ketiga pun berkata, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran di fara'i aruz, menyewa seseorang. Pernah melakukan sawah saya dengan cara saya menyewa seseorang memperang untuk merusi sawah saya sebagai hasil. فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِينِي حَقِّي. Setelah dia selesai bekerja, lalu dia أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. Setelah itu dia pun meninggalkan saya. Saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor. Selang beberapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya berkata, Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa la tazlimni, dan janganlah. Izhab ila zalikal baqari warajilah ke beberapa ekor, bilang ke orang tersebut, beberapa ekor sapi dan ambillah semua untukmu. Faqala ittaqillah wa tahdi. Takutlah kamu kepada Allah. Kami kaya mengasih. Takul tu. Inilah tidak bermak. Tidak bermaksud mengejek. Ketika itu saya tidak bisa bayar kamu, memang karena saya tidak punya hal yang bisa. Rahzawbik, saya enggak bermaksud. Dan itulah yang terjadi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah Ta'ala dengan cara bertawassul dengan amalan soleh kita, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan. Di antara amalan soleh itu adalah berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua. Bakti pada orang tua itu membuat doa-doa kita itu terkabul insyaAllah. Dan juga benar-benar kalau misalnya kita mempunyai sesuatu yang membuat kita kepikiran, membuat kita galau, membuat kita kebingungan, coba datang kepada orang tua. Kemudian mintalah doa-doa mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling tulus dan ikhlas. Sebagaimana memang orang yang tidak ada siapa lagi yang lebih tulus doanya kepada anaknya melainkan orang tuanya. Itulah orang tua. Terutama ketika mereka benar-benar sudah berusia tua dan membutuhkan kasih sayang. Maka benar-benar anak bertanggung jawab dan harus berbakti kepada orang tua. Terutama laki-laki meskipun benar-benar sudah beristri, maka tetap orang tua memiliki hak atasnya. Allahul musta'an. Dan semoga Allah jadikan orang-orang tua kita sebagai orang-orang tua yang mengingat akhirat dan soleh, solehah. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang bisa berbakti dan selalu rutin setiap hari, setiap salat, setiap selesai salat mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan orang tua kita tersenyum bangga bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat sana. Jadikan kedua orang tua kita takjub, kagum, kaget, tercekat karena derajat mereka kok bisa tinggi. Ternyata itu karena doa-doa anaknya yang soleh dan soleh. Mintalah kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan mendatang untuk hari Selasa akan ada bab al-ilm atau kitab al-ilm. Dan untuk hari Kamis pekan mendatang insyaAllah Ta'ala kita teruskan ya. Dari yang sekarang adalah bab kelima. Nanti kita teruskan bab keenam tentang durhaka kepada orang tua yang termasuk kabair. Kita akan membahas tentang hadis 5975 sampai 5977 insyaallah Ta'ala. Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.